Aku kecewa dengan sikapmu yang selalu acuhkan aku. Aku terluka karena caramu memperlakukan diriku. Ku lepaskan ikatanku, demi kebahagiaanmu. Ku relakan semuanya, karena ku tak bisa melanjutkan kisah bersamamu. Maafkan aku. Lupakan aku. Mungkin ini salahku, membuka hati untukmu. Kurasa ini saatnya untuk pergi meninggalkanmu. Lepaskan ikatanku, demi kebahagiaanmu. Ku relakan semuanya, karena ku tak bisa melanjutkan kisah bersamamu. Lepaskan ikatanku demi kebahagiaanmu. Ku relakan semuanya, karena ku tak bisa melanjutkan kisah bersamamu. Maafkan aku. Lupakan aku. Maafkan aku. Lupakan aku.